sehingga kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita berjalan di atas jalan salaf? Sudahkah kita berpegang dengan manhaj salaf? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat di dalam Al-Quran, dan Nabi juga alaihi salatu wassalam memuji mereka di dalam hadis-hadis yang sahih, tentunya bukan begitu saja sia-sia tanpa hikmah. Allah memuji mereka agar kita mengikuti jejak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memuji mereka agar kita meniti jejak mereka dalam berpegang dengan Quran dan Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini bahwa generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah telah ridha pada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka para sahabat generasi pertama umat ini bahkan dirincikan dengan nama-namanya, yaitu muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah telah jamin mereka dengan keriduan. Radiyallahu anhum waradu'an. Dan Allah tentang jamin, Allah telah jamin mereka dengan jannah. Persiapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai untuk mereka. Maka ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pujian Allah ini pada mereka dan janji Allah yang sudah Allah janjikan pada mereka itu sebagai hikmahnya adalah agar kita ingin seperti mereka. Radiyallahu anhum, masya Allah, diridhai oleh Allah. Dan a'adda lahum jannah, disiapkan surga untuk mereka. Masya Allah, apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita cari, wahai kaum muslimin, wahai ahli sunnah, wahai salafiyin, wahai orang-orang yang mengaku pengikut salaf, apa yang kita cari? Keriduan Allah dan jannahnya. Keriduan Allah dan surganya. Dan itu sudah Allah katakan dalam ayat ini, Allah pastikan para sahabat mendapatkannya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Yang ternyata barakallahu fikum di ayat ini juga ada tawaran dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kalian bisa juga mendapatkannya. Bahwa kalian juga bisa mendapatkan keriduan tersebut dan jannahnya dengan apa? Dengan mengikuti mereka. Allah sebutkan muhajirin dengan namanya, berarti ta'yin khusus. Allah sebutkan ansar dengan julukannya yang berarti khusus untuk mereka. Tetapi yang ketiga, Allah tidak sebutkan namanya secara ta'yin, tapi Allah sebutkan sifatnya. Apa sifatnya? وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Yang mengikuti mereka dengan ihsan. Berarti bisa siapa saja. Bisa siapa saja yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai akhir zaman. Dan demikian dikatakan oleh para ulama. Di antaranya oleh As-Sanani rahimahullah. Bahwasannya makna walladzina taba'uhum bi ihsan adalah seluruh kaum muslimin yang mengikuti para sahabat sampai akhir zaman. Berarti kita bisa masuk di dalamnya. Kita bisa masuk di dalam jajaran walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka perlu kita periksa diri. Sudahkah kita mengikuti mereka? Sudahkah kita berjalan di atas jalan mereka? Ikhwan ibn a'azakumullah, ayat kedua. Allah juga memuji mereka La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ayat ini juga barakallahu fikum tentang mereka generasi pertama umat ini. Kata Allah, engkau tidak akan dapati kaum yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, enggak akan dapati mereka saling bercinta kasih kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Kamu lihat mereka. Artinya, sudah dipersaksikan oleh Allah bahwa mereka enggak akan yuwaduna man haddallah. Enggak akan berkasih sayang, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun bapak-bapak mereka, walaupun anak-anak mereka, walaupun saudara-saudara mereka, walaupun kerabat-kerabat mereka. Orang-orang yang seperti ini. Kataba fi qulubihimul iman. Allah tuliskan di hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhin minha. Dan Allah dukung mereka dengan ruh dari sisinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Diulangi sekali lagi dalam ayat ini bahwa Allah menjamin mereka dengan keridhaan. Dan di sini lebih rinci lagi, bukan hanya keridhaan dan jannah, tapi Allah katakan bahwa Allah telah menuliskan keimanan di hati mereka. Dan Allah dukung mereka dengan ruh dari sisinya. Ulaika hizbullah. Merekalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa golongan Allah pasti yang akan menang. Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman di masa ayat itu turun, siapa yang dimaksud? Hah? Kira-kira siapa yang dimaksud? Karena saat itu hanya ada musyrikin Quraisy dan orang-orang kafir di sekitarnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan Rasulullah dan para sahabatnya. Golongan Rasul dan para sahabatnya dan golongan musyrikin dan orang-orang kafir. Hanya dua itu saja. Tayyib. Maka ketika turun ayat Allah, innal ladina amanu wa aminu salihati ulaikahum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman itu, yang beramal saleh itu, mereka adalah sebaik-baik manusia. Tayyib siapa yang dimaksud kalau bukan Rasulullah dan para sahabatnya? Khairul bariyah, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan untuk mereka di sisi Allah adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Inilah janji Allah untuk orang-orang yang hatinya khusyuk, hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bin na'azakumullah, dalam tiga ayat ini disebutkan masing-masingnya kalimat radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Allah ridha pada mereka, Allah ridha pada mereka, Allah ridha pada mereka. Maka jelaslah, generasi pertama umat inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi pertama umat inilah yang dipastikan. Tentunya ada generasi-generasi berikutnya yang diridhoi oleh Allah, tetapi tidak bisa dipastikan satu persatu. Tetapi para sahabat dipastikan dengan nassan sarihan min al-Qur'an was sunnah. dipastikan dengan dalil yang sharih, dalil yang jelas dalam Quran dan dalam Sunnah. Masih Allah katakan di ayat lain, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Kata Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 101 dan 102, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, orang-orang yang sudah didahulukan oleh Allah catatannya mendapatkan husna, mendapatkan jannah, ulaika anha mub'adun, mereka lah yang akan dijauhkan dari api neraka. La yasma'una hasisaha, enggak akan mendengar suara gemericik apinya. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun, dan mereka pada apa yang mereka sukai, mereka kekal di dalamnya. Apa yang disukai oleh hawa nafsu mereka di dalam jannah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini juga tentang sahabat. Mengapa demikian? Karena kalimatnya innal ladzina sabaqat lahum, orang-orang yang sudah lebih dulu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Siapa yang paling dulu? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka lah generasi pertama umat ini. Tadi disebutkan as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama umat ini. Di sini dikatakan innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, orang-orang yang lebih dulu mendapatkan kebaikan dari kami. Mereka dijauhkan dari neraka, bahkan tidak mendengar sama sekali gemericik apinya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, masih ada lagi, masih banyak. Bukan masih ada lagi. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddu 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Ini juga tentang para sahabat. Karena kalimatnya diawali Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad adalah benar-benar rasul. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Yang bersamanya adalah para sahabat. Itu yang pasti. Mengapa? Karena bersamanya di saat itu, bersamanya secara badan-badan mereka, bersamanya di dalam kehidupan, plus ditambah bersama dalam jalannya, bersama di jalan yang sama. Tapi para orang yang setelahnya, kaum mukminin yang mengikuti para sahabat dari generasi tabi'in, atau tabi'it tabi'in, atau tabi'it tabi'in, atau tabi'it tabi'it tabi'it tabi'in, pengikutnya, pengikutnya, pengikutnya, apakah mereka bersama Nabi? Naam. Tetapi bersama Nabi di satu sisi, yaitu bersama Nabi manhajnya, bersama Nabi jalannya, bersama Nabi agamanya. Tetapi secara wujudnya berbeda masa. Tetapi para sahabat benar-benar bersama Nabi jasadan wa ruhan wa dinan wa manhajan. Benar-benar bersama Nabi badannya dan rohaninya, dan juga manhajnya, dan juga jalannya, dan juga prinsipnya bersama Nabi. Ini para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Maka kalimat tadi walladzina ma'ahu, para sahabat. Dan itu definisi sahabat menurut Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa para sahabat atau sahabat adalah seorang yang bertemu Nabi, beriman dengannya, dan meninggal di atas keimanan. Bertemu Nabi tidak beriman, bukan sahabat. Beriman tapi tidak bertemu Nabi, bukan sahabat. Pernah beriman, bertemu Nabi, kemudian murtad, juga bukan sahabat. Sehingga para munafikin tidak termasuk yang kita bahas, karena mereka tidak beriman kepada Nabi. Hanya berpura-pura. Dan itu terpisah jelas antara para sahabat dengan munafikin. Kembali pada pujian Allah kepada para sahabat. Ayat berikutnya Allah katakan di dalam surat Al-Hadid ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama di antara kalian yang berinfak sebelum fathu, sebelum perjanjian Hudaibiyah, wa qatal dan berjuang berjihad, ulaika a'zamu darajatan, mereka lebih tinggi derajatnya daripada yang berinfak sebelum fathu, daripada yang berinfak setelah fathu, wa qatalu dan berperang berjuang. Tapi akhir katanya, akhir kalimatnya, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya kami berikan kebaikan jannah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian kerjakan Maha tahu. Ikhwan ibn hazakumullah, kira-kira siapa yang sedang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berinfak sebelum fathu dan yang berinfak setelah fathu? Yang berjihad sebelum fathu dan yang berjuang setelah fathu. Siapa mereka? Tentunya para sahabat yang dimaksud. Memang tidak sama keutamaannya. Keutamaan yang lebih dulu beriman, lebih dulu berinfak, lebih dulu berjihad sebelum fathu, itu lebih utama daripada mereka yang beriman, berinfak dan berjihad setelah fathu. Tetapi kata Allah, kullan wa'adallahu al-husna, tapi masing-masingnya kami janjikan kebaikan, kami janjikan jannah. Dijamin dengan jannah, Masya Allah. Sehingga jangan meremehkan para sahabat yang masuk Islam setelah fathu. Baik, perlu dijelaskan dulu. Apa itu al-fathu? Ikhwan ibn a'azakumullah, sepintas banyak orang yang mengira bahwa fathu di sini adalah kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Karena memang disebutkan bahwa kemenangan dan dibukanya kota Mekah sebagai fathu Mekah. Tetapi ternyata dalam tafsirnya, bahwa fathu yang dimaksud adalah perjanjian Hudaibiyah. Dan perjanjian Hudaibiyah itu terjadi setahun sebelum fathu Mekah. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengapa perjanjian Hudaibiyah disebut sebagai fathu, sebagai kemenangan dan pembukaan? Karena dengan perjanjian Hudaibiyah berhenti berperang, maka pintu dakwah terbuka lebar. Pintu dakwah terbuka luas. Di mana-mana da'i-da'i yang disuruh oleh Rasulullah SAW berjuang berdakwah. Rasulullah SAW mengutus utusan ke seluruh raja-raja. Raja Najasyi, Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, Raja semua. Diutus utusan-utusan untuk mengajak mereka masuk Islam. Apalagi yang di sekitar Madinah. Didakwahi mereka semuanya sehingga barakallahu fikum bisa dilihat dari perubahan jumlah yang drastis antara fathu dengan fathu. Fathu yang pertama antara Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah dengan fathu Mekah. Padahal cuma hampir setahun lebih saja. Tetapi lihat perubahannya. Waktu itu kaum muslimin berbaiat di Baiatul Ridwan. Berbaiat di bawah pohon, jumlahnya hanya 1,000+. Taib, begitu fathu Mekah, jumlahnya sudah 12,000 orang. Lihat berlipat kalinya, 12 kali lipat. 1,000 atau 12,000 orang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang tadi sebelum fathu, berarti jumlahnya berapa itu? 1,000+. Baik. Itu dikatakan lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada yang masuk Islam setelahnya. Ini setelah fathu. Berapa orang itu setelah fathu? Ada mungkin 10,000 lebih berarti kan? Tetapi Allah katakan wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masingnya kami janjikan jannah. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan yang berbaiat di bawah pohon tadi dari kalangan Muhajirin dan Ansar, Nabi katakan dengan tegas, la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah, enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Ini bai'atul ridwan yang dimaksud. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang mereka yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon itu, Allah katakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh kata Allah, Allah telah ridha kepada mereka-mereka yang berbaiat kepadamu wahai Rasul di bawah pohon itu. Berarti semua yang ikut baiat di baiatul ridwan dijamin dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan ibn a'azakumullah yang kita maksud. Bahwa mereka ini Muhajirin dan Ansar adalah orang-orang atau generasi yang dipuji oleh Allah dan dipuji pula oleh Rasulnya. Dan Rasulullah SAW melarang untuk mencerca mereka dan menjatuhkan mereka. La tasubbu ashabi. Jangan cerca sahabat-sahabatku. Walladhi nafsi biyadih. Law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jangan kalian cerca sahabat-sahabatku, kata Nabi. Karena sesungguhnya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Jika salah seorang kalian berinfak segunung Uhud emas, belum bisa menyamai mereka para sahabat, bahkan belum menyamai separuhnya sekalipun. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi pun menyatakan khairun nas. Maka Nabi pun menyatakan khairun nasi qarni. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kira-kira apa hikmahnya Nabi memuji mereka? Mereka adalah umat terbaik. Apa hikmah dari pujian beliau khairun nas qarni? Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maknanya, lihatlah, contohlah generasiku. Mereka orang-orang terbaik. Dan turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka atau tentang mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik. Yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalian menyeru pada yang ma'ruf. Kalian mencegah dari yang munkar. Dan kalian beriman kepada Allah. Kalimat kuntum. Kalian saat itu ketika ayat itu turun. Siapa? Para sahabat. Maka mereka lah yang pasti masuk dalam ayat ini. Kalian umat terbaik. Sedangkan kita, kalau mengikuti mereka, ya kita juga umat terbaik biiznillah. Tetapi kalau kita tidak mengikuti mereka, ya berarti bukan umat terbaik. Kalau mereka langsung ditunjuk oleh Allah turun kepada Nabi dalam keadaan para sahabat di sekitarnya. Kalian adalah umat yang terbaik. Yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada yang lebih jelas. Kata Allah, fa in amanu bimithlima antum. Bima antum amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, mereka dapat hidayah, mereka dapat petunjuk. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, siapa kalian? Para sahabat lagi. Kalau mereka mau beriman seperti kalian beriman wahai para sahabat, maka mereka dapat hidayah. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, kita membaca Al-Quran, membaca hadis, Masya Allah. Kalau kita tidak membaca bagaimana salaf, dikhawatirkan hawa nafsu kita akan bermain. Sadar atau tidak sadar. Sengaja atau tidak sengaja. Hawa nafsu kita yang bermain. Oh kayaknya sih maksudnya begini. Sepertinya maksudnya begitu. Berbahaya sekali kalau kita membaca ayat dan hadis tanpa melihat bagaimana salaf. Sehingga ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, lihatlah tafsirnya yang menafsirkan dengan asar-asar. Lihatlah tafsirnya yang menafsirkan dengan riwayat-riwayat dari salaf. Riwayat dari sahabat. Riwayat dari tabi'in. Riwayat dari tabi'it tabi'in. Yang artinya kita harus mengikuti asar-asar. Setelah Quran dan sunnah, kita juga melihat asar-asar sahabat. Ikhwani fillah a'azzakumullah, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita. Apa wasiatnya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiina min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi SAW, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ini yang pertama. Sunnah bermakna ajaran Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi, wasunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Dan berpeganglah kalian dengan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Yang mahdiin, yang terbimbing. Siapa itu khulafa ar-rasyidin? Kata Nabi, khulafa ar-rasyidin setelahku 30 tahun. Kalau dihitung 30 tahun, maka yang termasuk di dalamnya adalah Abu Bakar wa Umar, wa Uthman wa Ali, dan beberapa saat pimpinan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka mereka lah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Ini pesan dari Nabi agar kita mengikuti sunnah dan juga mengikuti sunnahnya para sahabat. Tayyib, sunnahnya para sahabat itu apa? Apakah ada sunnah lain selain sunnah Nabi? Sunnahnya para sahabat adalah bagaimana menerapkan sunnah Nabi. Sunnahnya para sahabat adalah bagaimana mereka menerapkan Quran dan sunnah. Bagaimana mereka memahami Quran dan sunnah. Bagaimana mereka mendakwahkan Quran dan sunnah. Bagaimana mereka memahami Quran dan sunnah dan seterusnya. Sehingga kalau ada prinsip, kalau ada hujjah, kalau ada dasarnya sangat jelas Quran dan sunnah, maka tinggal contohnya, kan begitu. Biasanya seseorang kalau diberi satu kaidah-kaidah, mesti akan bertanya contohnya. Sebab bil misal yattadhihul maqal. Dengan contoh, ucapan akan jadi jelas. Tayyib, sekarang sudah jelas kewajiban pegang Quran dan sunnah. Ada yang bertanya, bagaimana caranya? Bagaimana contohnya? Contohnya para sahabat. Lihatlah mereka bagaimana memahami Quran dan sunnah, menerapkan Quran dan sunnah, dan memperjuangkan Quran dan sunnah. Seperti itulah kita jalani. Seperti mereka lah kita upayakan. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara ini banyak asar-asar para salaf. Di antaranya ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Iyakum wa ashabur ra'yi. Fa'innahum a'da'us sunan. Ayatumul ahadith an yahfaduha. Faqawlu bil ra'yi fadallu wa adallu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan atsar ini dalam Sunan Ad-Darimi dan juga dalam Madkhal Al-Baihaqi dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai dan lain-lainnya. Dinukil pula dalam Fathul Bari oleh Ibn Hajar rahimahullah. Kata Umar, iyyakum ashabur ra'i, hati-hati kalian dari para pengikut ra'yunya sendiri, pendapat pribadinya sendiri. Karena mereka itu musuh-musuh sunnah. Mereka tidak mampu menghafal hadis, kemudian berbicara dengan pendapat pribadinya. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan baik-baik ucapan Umar Ibn Khattab yang memperingatkan kita agar jangan lancang berpikir sendiri dan menyimpulkan sendiri. Jangan lancang memunculkan ide-ide sendiri, karena khawatir ide itu adalah perkara baru, perkara muhdats yang tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Maka kita introspeksi diri, periksa diri kembali. Sudahkah kita berjalan di jalan salaf? Sudahkah kita mengikuti jejak salaf? Bagaimana caranya? Kita tanyakan ide tadi, pikiran tadi. Kita pertanyakan. Hal indaka salafun fi hadha? Apakah engkau punya pendahulu? Idemu tadi, pikiranmu tadi, ra'yu-ra'yumu tadi, apakah sudah pernah dilaksanakan oleh para sahabat atau para tabi'in atau pengikut-pengikut mereka? Kalau belum, sudahlah, jangan sok pinter. Kita akui bahwa kita ini tidak lebih alim dari mereka. Kita akui bahwa kita tidak lebih soleh dari mereka, tidak lebih hebat dari mereka. Mereka lebih saleh, mereka lebih hebat, mereka lebih alim. In kana khairan qad sabaquna ilaih. Kalau saja itu baik, mereka sudah mendahului kita. Kalau saja itu baik, niscaya para sahabat sudah lebih dulu. Sehingga kalau ada sesuatu yang baru, kita tanyakan pada diri kita sendiri. Atau ada ide yang menurut kita cemerlang. Ada satu pikiran yang bagus menurut kita pribadi. Maka kita tanyakan dalam hati kita atau tanyakan pada orang lain. Hal laka salafun fi hadha? Apakah engkau punya pendahulu? Ikhwan ibn na'azakumullah, kadang-kadang manusia terkena penyakit ujub dan bangga diri. Dan merasa kalau dia yang menemukan, itu lebih hebat. Ini ide saya. Betapa hebatnya saya. Belum terpikir oleh salaf. Belum terpikir oleh para ulama. Padahal ini sangat bagusnya. Justru bangga. Keliru. Salah. Bukan bangga. Kalau tidak ada pada salaf, berarti pikiranmu itu muhdats, bid'ah. Dan itu hanya hawa nafsu yang ada di benak kita. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inna naqtadi wala nabtadi wa nattabi' wala nabtadi' walan nadilla ma tamassakna bil athari. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai, Hibatullah Al-Lalikai, dalam kitabnya Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal-Jamaah. Dinukil pula dalam Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Dinukil pula dalam Dhammul Kalam. Dan lain-lainnya. Kata Ibn Mas'ud, kita ini hanya ngikut. Tidak mengada-ngada. Nabtadi wala nabtadi. Kita hanya ngikut, kita tidak memulai. Jadi bukan kita yang memulai. Kita hanya mengikuti. Wa nattabi' wa la nabtadi'. Kita hanya ittiba', tidak mengada-adakan bid'ah. Tidak mengada-adakan perkara baru. Wa lan nadilla ma tamassakna bil athar. Kita enggak akan sesat, enggak akan menyimpang selama kita mengikuti asar-asar. Lihat ikhwan ibn na'azukumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lan nadilla ma tamassakna bil athar. Kita enggak akan tersesat selama kita tidak mengikut, selama kita mengikuti asar-asar. Enggak akan tersesat kalau kita menelusuri jejak salaf. Apakah kita sudah berjalan di atas jalan salaf? Itu yang harus terus kita tanyakan pada diri kita sambil berupaya. Apa upayanya? Upayanya adalah talabul ilm. Upayanya adalah belajar mengkaji ilmu. Ikhwan ibn na'azakumullah. Manusia itu ada dua jenis. Ada yang ingin dan ada yang tidak ingin selamat. Ada yang ingin selamat, ada yang tidak ingin selamat. Yang tidak ingin selamat tidak kita bahas. Mengapa? Karena mereka memilih kekufuran dan kesesatan daripada petunjuk. Orang yang tidak menginginkan keselamatan, mereka tahu atau tidak tahu ilmu, sama saja. Karena mereka memang tidak mau. Maka mereka akan terbawa dengan syahwatnya sendiri, hawa nafsunya sendiri, punya ilmu atau tidak punya ilmu, tetap mereka sesat karena la yurid, karena tidak ingin. Ini saya sarikan dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang kedua adalah yang menginginkan keselamatan. Yang menginginkan keselamatan ada dua jenis. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang punya ilmu, ada yang tidak punya ilmu. Kalau menginginkan keselamatan dan dia punya ilmu, maka dia selamat. Tetapi menginginkan keselamatan tetapi tidak punya ilmu, akan salah jalan. Akan dal. Barakallahu fikum. Berarti urusannya adalah iradah dan isabah. Urusannya adalah iradah dan isabah. Kehendak dan ketepatan. Ada kehendak dan punya ketepatan dengan ilmu, selamat. Kalau tidak punya kehendak dan gak ingin selamat, ya percuma. Mereka akan menentang Quran, menentang sunnah, menentang semua hujjah. Dan mereka ini maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah. Ada jenis lain. Punya iradah, tapi gak punya isabah. Dia punya kehendak, tapi gak punya ilmu, sehingga jalannya tidak tepat dengan apa yang dijalani oleh Nabi dan para sahabatnya. Menyimpang dari jalan salaf. Orang seperti ini, bol, kasihan. Pengen baik, tapi salah. Pengen baik, tetapi berpikir sendiri. Dengan ra'yunya. Kayaknya ini bagus, kayaknya ini baik. Tanpa mencocokkan dengan salaf. Tanpa melihat salaf. Tanpa bertanya apakah ini ada pendahulunya atau tidak. Ikhwan bin Azamullah, apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Wa kam min muridinil khair la yusibah. Betapa banyak orang yang ingin baik, tapi enggak mendapatkan. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan, ingin selamat, tetapi tidak mendapatkannya. Sehingga kehendak saja, pengen baik, pengen baik, pengen baik, itu kurang. Harus diiringi dengan talabul ilmi. Harus diiringi dengan mencari ilmu, mengkaji, sehingga dia mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Dan dia bisa meniti jejak salafus saleh dalam menerapkan kitab was sunnah. Berarti tiga yang harus kita ingat dalam perjuangan kita ini. Pertama, su'alul hidayah. Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ijtihad fi talabiha. Kedua, bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah tadi. Bagaimana mencari hidayah tadi? Pertama, minta, yakni berdoa. Kedua, berupaya untuk mencari hidayah. Yaitu talabul ilmi. Mengkaji. Dan yang ketiga, setelah kamu tahu, terima, jangan ditolak. Setelah kamu tahu, terima, jangan ditolak. Sebab betapa banyak orang yang ketika tahu, wah, kalau begini susah. Wah, kalau begini saya enggak sanggup. Astagfirullah, astagfirullah. Maka tiga ini harus ada. Pertama, meminta dan berharap kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Kedua, mencari dengan talabul ilmi, mencari hidayah. Mencari bagaimana salaf dalam menerapkan Quran dan sunnah. Dan yang ketiga, kalau sudah tahu begitu salaf, ikuti. Jangan ditolak. Ikhwan bin Na'azukum, masih ada lagi ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dinukil dalam kitab Syariah Imam Al-Ajurri. Dan juga dinukil dalam Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlih oleh Ibn Rajab. Dan juga dalam kitab Syaraf Ashabil Hadith. Kata Al-Auza'i, alaika bi'athari man salaf wa iyaka wa ara ar-rijal. وَإِنْ زَخْرَفُوهَا بِالْقَوْلِ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي حِنَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ مِنْهُ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. Kata Al-Auza'i rahimahullah, atas kamu untuk berpegang dengan asar-asar salaf. Atas kalian untuk berpegang dengan jejak-jejak salaf. Riwayat-riwayat dari salaf. وَإِيَّاكَ وَأَرَاءَ الرِّجَالِ. Dan hati-hati engkau dari pendapat-pendapat manusia. Walaupun mereka menghiasinya dengan kata-kata yang indah. Walaupun mereka menghiasinya dengan kata-kata yang indah. Hati-hati dari pendapat-pendapat manusia. Pribadi-pribadi manusia. Saya punya ide. Kayaknya kalau ini bagus. Kalau dakwah itu dibeginikan bagus. Kalau dibeginikan. Sebentar. Hal laka salafun fi hadha? Apakah engkau punya salaf dalam masalah ini? Fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqin mustaqim. Karena perkara ini barakallahu fikum akan tampak nanti dalam keadaan engkau di atas jalan yang lurus. Sufyan Tsauri rahimahullah sebagaimana dinukil dalam Hilyah dan juga dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih dan dalam kitab yang sama Syaraf Ashabil Hadis, kata Imam Tsauri, innama ad-dinu bil athar, yang namanya din adalah dengan athar-athar. Bahkan kata Imam Tsauri, yan bagi lir rajul alla yahuq ra'sahu illa bil athar, bahkan semestinya seseorang tidak menggaruk kepalanya kecuali dengan riwayat. Bagaimana para salaf menggaruk kepalanya untuk menunjukkan bahwa sekecil apapun dalam perkara-perkara apapun hendaklah kita menyesuaikan dan mencocoki salafus saleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Muhammad ibn Sirin rahimahullah, kanu yaqulun idza kana ar-rajul 'ala al-athar fa huwa 'ala at-tariq. Kata Muhammad ibn Sirin, mereka dulu para ulama berkata, jika seseorang mengikuti asar-asar, maka berarti dia di atas jalan yang benar. Kalau seorang mengikuti asar, berarti dia di atas jalan yang benar. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak lagi ucapan-ucapan para ulama. Tetapi dalam waktu yang singkat ini saya kira cukup dengan 4-5 ucapan para salaf, para ulama ahlus sunnah, yang menunjukkan bahwa yang namanya manhaj salaf adalah mengikuti jejak-jejak salaf. Artinya seorang mengatakan bahwa kami salafi perlu ada bukti. Tidak cukup hanya pengakuan saja. Tidak cukup hanya pengakuan saya salafi, saya salafi, saya salafi. Tetapi harus berupaya untuk benar-benar mengikuti salaf. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah katakan, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan, hatu burhanakum, berikan bukti-buktinya pada kami kalau kalian jujur. Kalimat ini am. Setiap pengakuan harus ada pembuktian. Setiap pengakuan harus ada pembuktian-pembuktian. Pengakuan saja tidak diterima. Pengakuan saja tanpa pembuktian tidak diterima. Maka Allah katakan, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagai catatan terakhir. Kalau kita benar-benar mengikuti jejak salaf, maka berarti kita tidak mengikuti hawa nafsu sendiri. Dan siapa yang meninggalkan salaf atau menyimpang dari jalan salaf, maka mereka otomatis akan mengikuti hawa nafsunya sendiri atau hawa nafsu orang lain. Saya bacakan beberapa ayat Al-Quran tentang ini. Pertama Allah katakan, wa inna kathiran la yudhilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Kebanyakan mereka sesat karena hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Lihat, ini lawannya yang tadi. Yang tadi kita bahas, kewajiban meminta kepada Allah hidayah dan kewajiban mencari hidayah dengan talabul ilmi dan kewajiban menerima bimbingan Quran dan Sunnah dan bimbingan salaf. Lawannya, kata Allah, kebanyakan manusia sesat karena mengekor pada hawa nafsu bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ayat kedua Allah katakan, fa'in lam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengikuti engkau wahai Rasul, berarti mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Jelas ucapan Allah. Kalau mereka tidak mau menyambut ajakanmu wahai Rasul, istijabah, niscaya atau berarti mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapa yang lebih jelek dari orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan dengan kalimat waman adallu, siapa yang lebih sesat? Artinya orang yang paling sesat adalah orang yang mengikuti kemauan pribadinya sendiri atau keinginan hawa nafsunya sendiri. Ini yang paling sesat. Ayat ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada Daud alaihi salam, ya Daud, wahai Daud alaihi salam, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nas, maka hukumilah mereka manusia dengan keadilan. Wala tattabi' al-hawa fayudillaka an sabilillah, maka jangan engkau mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Perintah untuk menghukumi dengan adil dan bijak. Jangan menghukumi dengan zalim. Fahkum bainan nasi bil adl, atau bil haqqi di dalam ayatnya. Fahkum bainan nasi bil haqq, hukumilah manusia dengan kebenaran. Dengan kebenaran, dengan keadilan. Jangan dengan kezaliman. Kemudian Allah peringatkan dari hawa nafsu, wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu, niscaya engkau akan sesat dari jalannya. Ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Kalau mereka mempersaksikan kezalimannya itu, kejelekannya, kesesatannya, fala tashhad ma'ahum, kamu jangan ikut bersama mereka. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا, dan jangan kalian ikuti hawa nafsu orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sekarang jenis yang kedua, yang tadi mengikuti hawa nafsunya sendiri, sekarang mengikuti hawa nafsu orang lain. Artinya jangan taklid pada mereka-mereka yang menyimpang. Jangan ta'assub dengan mereka. Jangan mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kata Allah, wala tattabi' ahwa'al ladina kadzabu biayatina, jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ikhwan ibn a'azakumullah, juga jangan ikuti hawa nafsunya Yahudi, hawa nafsunya Nasrani, ahlul kitab. Pada ayat berikutnya, Qul ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq, wa la tattabi' ahwa'a qawmin qad dallu min qablu wa adallu kathiran wa adallu an sawa'is sabil. Wahai ahlal kitab, jangan kalian melampaui batas, jangan ekstrim dalam agama kalian, tanpa kebenaran. Apa ayat berikutnya? Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu satu kaum, jangan mengikuti hawa nafsunya satu kaum yang tersesat sudah sejak dulunya, dan kemudian menyesatkan kebanyakan orang dan sesat dari jalan yang lurus. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ikhwan ibn na'azakullah, ayat yang saya cukup walhamdulillah untuk menunjukkan bahwa kita harus mengikuti jejak salaf, asar-asar salaf, dan jangan mengikuti ide pribadi sendiri atau pikiran sendiri atau idenya orang-orang lain yang menyimpang, yang mengikuti hawa nafsunya. Berarti ringkasnya, jangan mengikuti hawa nafsu kita sendiri atau hawa nafsu orang lain, tetapi ikutilah para salaf dalam menerapkan, dalam memahami Quran dan sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Ila sawa'is sabil. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha ila ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.